kemudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, bersama Tuhan Yesus baik.